Mitra bisnis, minat investasi pemodal Inggris ke Indonesia menurun drastis disebabkan oleh berbagai kekhawatiran terkait korupsi, kemampuan tenaga kerja, juga upah minimum yang dikatakan membuat investor perlu berpikir 12 kali sebelum masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan bisa membuat terobosan untuk mengatasi masalah ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa komentar Anda dengan masalah ini? Atau apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Begini ya, jadi saya melihat ya, ini memang masalah-masalah klasik ya, yang mana nggak pernah dibenahi, bahkan menurun gitu, semakin hari semakin menurun. Ini jangankan investor asing, investor dalam negeri ya sekarang sudah berpikir 5 kali gitu, untuk kita mau expand bisnis kita gitu. Contohnya sekarang kalau kita punya karyawan banyak, kalau dulu kita punya karyawan banyak, kita bangga. Bangga kita dapat menghidupkan orang, membantu pemerintah. Sekarang takutnya karena PHK terlalu besar. Kita kalau sudah kita rekrut orang, nanti pada waktu PHK, kita nanti nggak mampu bayar PHK, ya akhirnya kita bisa bangkrut. Ketakutan itu yang membuat kita sekarang berpikir 5 kali untuk invest. Kecuali investnya kita tuh orangnya sedikit. Kita invest mengenai misalnya high technology atau padat modal ya yang nggak pakai orang banyak atau finance. Kita banyak kan balik ke sana. Oleh sebab itu sekarang sudah ada satu survei mengatakan 1% ekonomi, kenaikan ekonomi Indonesia itu kalau dulu sekali menyerap 1 juta orang, tahun 2010 sudah 500 ribu turun, 2011 turun naik ke 255, 2012 turun ke 180 ribu orang. Artinya ekonomi kita tinggi, penyerapan tenaga kerja itu semakin sedikit. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa orang penganggurannya berturun? Karena orang yang nganggur-nganggur itu menjadi PKL. Ya PKL atau ya jual-jual yang di koran apa, yang di pinggir-pinggir jalan lah. Sebagian minta-minta gitu kan. Nah ini PKL ini setelah saya survei, ternyata pendapatan mereka itu cuma 1 jutaan rata-rata. Sedangkan orang yang kerja sudah 2 juta disuruh naik ke 3,7. Katanya tidak layak, hidup nggak layak. Nah sekarang diberhentiin, dia kerja jadi PKL sebagian, itu pendapatannya menjadi 1 juta lebih. Kasihan sebetulnya, saya lihat kasihan. Nah namun ya, ini apa daya gitu ya, karena ini kan kita sudah mengikuti aja. Kalau memangnya gubernurnya mau mencari popularitas ya silakan. Kalau SP-nya masih mau merasa ini masih kurang cukup ya silakan. Nah investor pasti berpikir, ngapain kita invest di Indonesia kalau begini? Karena Indonesia bukan satu-satunya, masih banyak negara lain yang murah. Di Vietnam cuma ada gaji cuma ada 600 ribu, ada yang 1 juta, di Bangladesh masih banyak tempat-tempat yang bisa diinvest. Meskipun di Bangkok kelihatannya tuh gajinya tuh sedikit lebih tinggi dari Indonesia, namun PHK-nya tuh dia cuma 6 bulan, kita 32 bulan dan efisiensi produktivitas mereka lebih tinggi. Jadi sekarang jangan heran kalau nanti investor-investor datang ke Indonesia, mereka padat modal punya, yang padat karya punya akan terus berkurang. Saya yakin kalau ini terus terjadi tahun 2015, kita punya padat karya akan terus merosot. Ya, tapi kan SP kan suka tanya, wah itu apa namanya, hanya bicara-bicara saja, tidak ada hengkang. Sekarang kita jangan lihat hengkang, kita sekarang buktikan aja 1% ekonomi kenaikannya itu turun-turun ke 185 ribu orang. Ya, kita sekarang sudah tidak, pengusaha sudah berpikir, kita sekarang sudah mesti ambil sikap. Sikap mau ribut lagi, ya kalau kita nggak bisa ya jangan kerja, jangan expand, ya kita kerja tempat lain. Kan pengusaha bebas, boleh kita mau invest di mana saja. Tidak dipaksakan harus di Indonesia kan, kita bisa ekspor. Nah, apalagi orang luar mau kemari, nah, dia mikir, aduh tidak kasihan. Contohnya, kemarin ada di Cianjur, ada satu perusahaan Jepang, ya itu kan, begitu kenaikannya sampai 40%, langsung lagi bikin pabrik, disuruh stop, katanya. Nah, itu sebagai satu hal bukti. Mungkin stop, mungkin dia mau jual atau dia mau bagaimana, karena kita juga nggak tahu. Pokoknya sekarang lagi di stop dulu. Karena kenaikan buruhnya langsung 40%. Jadi Indonesia ini kalau mau mengaget-ngagetin naik 40, 50, 70, ya mesti mikir produktivitasnya bisa nggak nguber. Kalau sesuai naik produktivitasnya sama, ya dia naiknya 20%, dia yang naik 20%. Itu wajar. Kalau anda kata nggak bisa nguber ya, produktivitasnya nggak akan naik, gajinya naik, ini naik, itu juga repot. Nah. Namun di sisi lain, saya juga tidak 100% menyalahkan serikat pekerja. Karena memang makanan kita, living cost kita sekarang juga tinggi. Kenapa tinggi itu? Ya karena pemerintah juga kagak bisa memberikan yang terbaik. Semua serba import. Contoh, kalau ke Jepang 30 tahun yang lalu, kita dengan sekarang tuh sama. Nggak usah jauh-jauh, kita ke Singapura aja kalau kita makan siang tuh bisa murah-murah dari di Indonesia. Artinya memang living cost kita juga tidak terkontrol. Ini karena high cost ekonomi. Nah, jadi kalau mau diberesin, pemerintah high cost ekonomi seperti macet. Macet ini tuh luar biasa. Benar-benar satu high cost yang luar biasa lah. Yang menurut saya ini sudah tidak bisa lagi ditoleransi lagi. Artinya apa? Artinya pemerintah punya tanggung jawab adalah infrastruktur dan pertanian, perkebunan itu harus ditingkatkan supaya murah. Kalau mereka murah, mereka juga nggak akan nuntut naik gaji, salah satu. Nah, tapi kenaikan yang saya salahkan kepada SP adalah kenaikan itu mereka tuh mau mendadak gitu. Harusnya ngikutin, misalkan 10 tahun, inflasi plus berapa, inflasi plus A berapa. Nah, jadi artinya inflasi plus ada kelebihan. Nah, jadi kalau terus begitu ya, 10 tahun kan kekejar. Pengusaha pasti tidak akan hengkang dan akan happy. Kenapa? Karena ini adalah suatu kerjasama. Kalau sekaligus 40, 50, nggak tahan. Untung perusahaan itu cuma 5%. Kalau kenaikannya 40%, ya rugi. Nggak usah anak-anak university, anak SD juga tahu. Demikian Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. Saya Wendy Lim.